saiki kowe oleh nyiake tresnaku sing tulus kanggo awakmu. Kowe oleh guyu di atas penderitaanku, tapi keling ngono karma banget tinggal di kowe.